Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara talabah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan satu pembahasan yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, apa yang berkaitan dengan al-illatul qadihatu, illah yang bisa menyebabkan sebuah hadis itu menjadi cacat. Sebuah hadis yang asal-usulnya perawinya thiqat, karena illah yang terdapat pada riwayat tadi, maka hadis tersebut menjadi hasan atau bahkan bisa menjadi hadis yang dhaif. Atau mungkin bisa jadi apabila illahnya sudah terlalu parah, dari sekian rijalul isnad yang ada, al-majruhin isinya, maka hadis yang ada bisa dihukumi sebagai hadis yang maudhu'. Akan tapi di sana terdapat illah yang ghairul qadihah. Ini yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini bi'idnillahi ta'ala. Dikatakan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, fa in kanat al-illatu ghayra qadihatin lam tamna min sihhatil hadithi aw hasanihi. Apabila sebuah hadis dalam sebuah periwayatan ternyata memiliki illah, tapi illahnya ghairul qadihah, illahnya tidak tercela, illahnya tidak tercela, lam tamna' min sihhatil hadith, maka apa yang ada di dalam riwayat atau hadis tersebut tidak terhalangi untuk tetap menjadi hadis yang sahih, atau mungkin tetap menjadi hadis yang hasan. Karena benar ada illahnya dalam periwayatan tadi, akan tetapi illahnya ghairul qadihah. Ini yang kita sebut pada pertemuan terakhir, bahwasanya illah itu terbagi menjadi dua. Ada illatun qadihatun, ada illatun ghairul qadihati. Maka ketika illahnya ini tidak menjadikan sebab cacatnya sebuah hadis, maka hadis tadi bisa atau tetap menjadi hadis yang sahih, tetap menjadi hadis yang hasan, dan bisa menjadi hadis yang benar-benar makbul, bahkan bisa diamalkan. Ini berkaitan dengan illatun ghairul qadihah. Misaluhu, disebutkan contohnya oleh al-musannif alaihi rahmatullah, hadithu Abi Ayyubin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sebuah riwayat hadith yang datang dari sahabat yang mulia Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasuyamid dahri. Hadis yang sudah ma'ruf, yang sudah kalian ketahui bersama. Maka di sini disebutkan oleh al-imam al-musannif al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwasanya qad rawahu muslimun, hadis ini telah diriwayatkan oleh al-imam muslim alaihi rahmatullah, min tariqi Sa'ad ibn Sa'id, dari jalur periwayatan Sa'ad ibn Sa'id, wa u'illal haditsu bihi. Dan hadis tersebut ternyata dijadikan sebagai mu'al, hadis yang berpenyakit, dengan sebab adanya Sa'ad ibn Sa'id alaihi rahmatullah. Dengan sebab adanya Sa'ad ibn Sa'id alaihi rahmatullah. Sehingga hadis ini dihukumi sebagai hadis yang mu'al. Ada apa dengan Sa'ad ibn Sa'id? Disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, li'anna al-imam Ahmad da'afahu. Karena Imam Ahmad alaihi rahmatullah mendhaifkan periwayatan Sa'ad ibn Sa'id alaihi rahmatullah. Idan ar-rajul majruh indal Imam Ahmad. Dan kalau al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah sudah menjarah seorang perawi, maka biasanya tepat jarah tersebut dan bisa berpengaruh pada hadis yang dibawa. Akan tapi akan kita dapatkan penjelasannya, jarah tersebut tidak menjadikan hadis ini hadis yang mu'al, bahkan tetap pada hasannya, tetap pada sahihnya. Wa hadhihi al-illah, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, illah ini artinya Sa'ad ibn Sa'id yang dihukumi sebagai seorang yang dhaif oleh al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ghairu qadihatin. Illah ini tidaklah menjadi satu illah yang mencacati sebuah hadis, satu illah yang tercela, satu penyakit yang tercela. Kenapa? Li'anna ba'dal a'immati wassaqahu. Karena sebahagian imam min a'immatil muhaddithin, mereka mensiqahkan, memberikan ta'dil, mereka memberikan rekomendasinya kepada Sa'ad ibn Sa'id alaihi rahmatullah. Walaupun berbeda dengan pendapat al-imamu Ahmad. Al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah mendhaifkan Sa'ad ibn Sa'id. Akan tetapi ternyata imah yang lainnya, selain al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, di sana ada Yahya ibn Ma'in, di sana ada Ali ibn al-Madini, di sana ada Abdurrahman ibn Mahdi, ila akhirih min ashabil hadith, mensiqahkan periwayatan Sa'ad ibn Sa'id. Ini sebab yang pertama. Sehingga illah yang ada di sisi hadis tersebut yang dikatakan Imam Ahmad Sa'ad ibn Sa'id adalah rawi dhaifun, tidak teranggap. Karena a'immah yang lainnya mensiqahkan, memberikan ta'dil kepada Sa'ad ibn Sa'id alaihi rahmatullah. Sebab yang kedua, wali'anna lahu, hu kembali kepada al-hadith. Wali'anna lil hadithi mutabi'an. Hadith ini memiliki mutabi'. Jadi bukan hanya riwayat yang ada di hadapan kita, yang datang dari periwayatan al-imam Muslim alaihi rahmatullah dalam kitabus siyam. Ternyata ada jalur periwayatan Imam Muslim yang lainnya selain dari jalur Sa'ad ibn Sa'id. Walianna lahu mutabi'an, ini menjadi sebab yang kedua. Jadi yang pertama sebabnya kenapa illah di sini yang dinyatakan al-Imam Ahmad rawiyun dhaifun tidak menjadi illah yang qadihah, karena sebab pertamanya lianna ba'dal a'immati wassaqahu, dan sebab yang kedua adalah lianna lahu mutabi'an. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh alaihi rahmatullah, wa iradu muslimun lahu fi sahihihi. Mujarrad sekedar al-imam muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya, yadullu ala sihhatihi indahu, menunjukkan bahwasanya al-imam muslim alaihi rahmatullah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih. Karena setelah kita ketahui bahwa imam muslim alaihi rahmatullah tidak menempatkan pada sahih al-imam muslim kecuali hadis-hadis yang sahih, kecuali riwayat-riwayat yang sahihah. Sehingga mujarrad diletakkannya hadis ini dalam kitab sahih lil imam muslim, maka itu merupakan sebuah hukum tashih yang keluar dari imam muslim alaihi rahmatullah. Wa annal illata ghairu qadihatin. Oleh karena itu kita bisa mendapati bahwasanya hadis ini tidaklah memiliki illah yang qadihah. Naam ada illahnya, tapi di sisi al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan tidak pada imam-imam yang lainnya. Ayuhat talabah ya ra'akumullah, tafadhal untuk dicatat. Hadis ini telah dinyatakan oleh al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam tafsir beliau. Qala al-Qurtubiyu fi tafsirihi, tepatnya pada jilid yang kedua halaman ke 331, jilid yang kedua halaman ke 331, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, hadithun hasanun sahihun, ini adalah hadith yang hasan lagi sahih. Min hadithi Sa'ad ibn Sa'idin al-Ansari al-Madani. Kata Imam Al-Qurtubi apa? Hadithun hasanun sahihun min hadithi Sa'ad ibn Sa'idin al-Ansari al-Madani alaihi rahmatullah. Kemudian beliau melanjutkan, Wahuwa mimman lam yakhruj lahu al-Bukhari syai'an. Wahuwa mimman lam yakhruj lahu al-Bukhari syai'an. Artinya, riwayat Sa'ad ibnu Sa'idin ini tidak ada pada sahih al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kemudian tafadhal dilanjutkan ucapan al-Imam Ibnul Mulaqqin. Jadi itu tadi ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menunjukkan kepada kita bahwasanya Imam Muslim alaihi rahmatullah tafarrada bi riwayatihi. Akan tetapi telah kita bahas tadi penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin Al-Musannif alaihi rahmatullah bahwasanya hadis ini memiliki mutabi' dari riwayat al-Imam Ahmad, dari riwayat al-Imam Abu Daud, dari riwayat al-Imam An-Nasa'i. Jadi walaupun al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mendhaifkan beliau, akan tetapi ternyata ada beberapa jalur periwayatan yang lain yang datang dari jalur selain Sa'ad ibn Sa'id, sehingga hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang sahih. Karena kan ilahnya Sa'ad ibn Sa'id. Dalam riwayat al-Imam Ahmad, hadis ini dinukilkan dari jalur periwayatan yang berbeda, bukan Sa'ad ibnu Sa'id alaihi rahmatullah. Kemudian disebutkan oleh al-Imam Ibnul Mulaqqin alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Tuhfatul Muhtaj. Di dalam karya beliau yang berjudul Tuhfatu al-Muhtaj, beliau mengatakan pada jilid yang kedua halaman ke-112 al-Imam Ibn al-Mulaqqin di dalam Tuhfatul Muhtaj jilid yang kedua halaman ke-112 beliau mengatakan kepada hadis ini, lahu mutaba'atun wa syawahid. Lahu ailil hadith mutaba'atun wa syawahid. Jadi bukan hanya sekedar mutaba'ah, akan tetapi juga memiliki syawahid. Artinya apa? Datang dari sahabat yang lain selain Abu Ayyub Al-Ansari. Ini yang berkaitan dengan makna syawahid, yang insyaallah berkaitan dengan mutaba'ah, syahid. Akan kita pelajari pada waktunya insyaallah ta'ala. Tapi secara umum maknanya adalah hadis ini datang dari jalur periwayatan yang lain selain Sa'ad ibnu Sa'id. Begitu pula hadis ini datang dari jalur periwayatan yang lain dari sahabat selain Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Baik ayuhat talabah, dari dua ucapan imam ini ana ingin memberikan tugas kepada antum. di samping tugas yang kemarin berkaitan dengan Ismail ibnu Ayyash yang ana minta untuk mencari apa haluhu di dalam At-Taqrib atau mungkin kitab yang lebih besar daripada At-Taqrib, begitu pula jalur-jalur periwayatan kenapa Ismail ibnu Ayyash dalam hadis ini, hadis yang kemarin sudah kita baca, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an, itu dihukumi sebagai seorang yang menyebabkan hadis tersebut mu'al. Hadis tersebut berpenyakit, illahnya qadihah. Ismail ibnu Ayyash mengambil dari siapa-siapa-siapa yang mereka adalah Ahlul Hijaz atau disebut dengan Al-Hijaziyun. Itu tugas yang pertama, yang semoga mungkin sudah pelan-pelan antum cicil sedikit-sedikit. Adapun tugas yang kedua adalah berkaitan dengan illatun ghairul qadihah. Illatun ghairul qadihah dari pembahasan yang sedang kita bahas ini, ada dua alasan kenapa Asy-Syaikh Al-Musannif alaihi rahmatullah mengatakan hadis ini tidak memiliki illah, atau illah yang ada di dalam hadis ini ghairul qadihah. Dua ucapan atau dua lafaz yang maknanya sama. Hadis ini tidak memiliki illah, benar. Kalau dilihat dari sisi mutaba'ah yang lainnya, syawahid yang lainnya. Kemudian kalau ucapan yang lainnya, hadis ini memiliki illah. Naam, benar juga. Tapi illahnya ghairul qadihah, sehingga jangan terlalu kita menyempitkan pikiran kita, menyempitkan sebuah kesimpulan, oh hadis ini tidak berillah, oh hadis ini memiliki illah. Dua-duanya benar. Hadis ini tidak memiliki illah, naam. Hadis ini memiliki illah pun, naam. Tugasnya adalah disebutkan bahwa alasan yang kedua, walianna lahu mutabi'an atau mutaba'an. Hadis ini memiliki mutabi'. Tafadhal untuk antum cari apa mutabi' dari hadis ini. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari yang berkaitan dengan shaum sitta min Syawal. Dari mana nyarinya? Mencarinya pada Kutubul Ahkam. Antum memiliki kitab Umdah, Umdatul Ahkam yakni. Antum juga memiliki kitab Bulugh, Bulughul Maram, atau mungkin syarahnya Subulus Salam atau yang lainnya. Buka kitab-kitab tersebut dan cari bab yang berkaitan dengan shaum, terkhusus yang berkaitan dengan sitta min Syawal, berpuasa 6 hari setelah Ramadan. Antum cari dari kitab-kitab ahkam tersebut, yang semoga antum akan mendapatkan sedikit pencerahan, oh ini ternyata mutabi' yang dimaksudkan oleh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Oh ternyata ini syawahid yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnul Mulakkin alaihi rahmatullah. Itu saja tugas yang ana berikan. Semoga dua tugas ini bisa dikumpulkan sebelum hari Kamis. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Karena kita sudah selesai pembahasan berkaitan dengan illatun qadihah dan illatun ghairu qadihatin. Bi'idznillahi ta'ala, pada pertemuan yang akan datang, kita akan menyambung pembahasan apa yang disampaikan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, al-jam'u baina wasfai as-sihhati wal hasani fi hadithin wahidin. Ketika ada seorang musannif, seorang imam min aimatil muhaddithin, menggabungkan dua sifat pada satu hadis. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih, hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Sebagaimana apa yang dihukumi oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, begitu pula oleh Al-Imam Al-Qurtubi tentang hadis sitta min Syawal, beliau sebutkan hadithun hasanun sahih. Hasan tapi sahih, gimana? Padahal hasan ini untuk yang khafifud dhabt rijalnya, sementara sahih adalah untuk yang tamamud dhabt, kok bisa digabung? Nah, ini riwayatnya bagaimana? Perawinya ini khafifud dhabt atau tamamud dhabt? Nah, ketika digabungkan maka akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan oleh a'immah tersebut, terkhusus pada satu hadis Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah sempat menggabungkan dengan lafaz-lafaz yang lainnya yang sedikit lebih asing di telinga-telinga kita. Insyaallah taala, sebelum kita masuk pada pembahasan itu kita akan sedikit membahas Asyharul Musannafat fil Ilal. Musannaf yang paling banyak dibuat oleh para ulama berkaitan dengan ilmu illah. Al-Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah sebagai imamun fil ilal akan menjadi rujukan utama ketika kita mencari hadis-hadis yang mu'al bi'idnillahi ta'ala. Pertemuan yang akan datang akan kita bahas Asyharul Musannafat dan Al-Jam'u Baina Wasfai As-Sihatu Wal-Hasan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naktafi bihadal qadar. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا يرعاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.